الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. طيب dengan Ja'far. Baik, pembatal wudu apa saja? Keduanya kotoran najis dari dua jalan. Yang kedua, keluarnya najis dari selain dua jalan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, hilangnya akal, barakallahu fikum, tertidur atau pingsan, barakallahu fikum. Berapa kali kita mencuci anggota tubuh ya, Abu Yusuf? Satu, dua. Yang wajibnya? Yang wajibnya satu kali, dengan catatan harus sempurna betul-betul membasuhnya, mencucinya. Taip. Kalau dua, dua semuanya. Kalau tiga, tiga semuanya. Barakallahu fikum. Taip, doa. Barakallahu fikum, doa setelah wudu. Tapi ada kayak taslim ayat wudu ya ayyuhalladzina amanu kuntum mardha أحد منكم من الغائط طيب ya, apa hadisnya, ayatnya, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim, kita menyambung pelajaran kita. Yang keempat dari pembatal wudu, masul farjil adami bila ha'il, menyentuh kemaluan adami manusia bila ha'il, tanpa ada penghalang. Li hadits Busrah bintu Sufwan radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man massa farjahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka silahkan dia wudu. Baik, hadis hasan, barakallahu fikum. Wa fi hadits Abi Ayyub wa Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka silahkan dia wudu. Barakallahu fikum. Masuk ala khilaf bainal ulama tentang masalah ini. Apakah membatalkan atau tidak? Tapi kita mengikut saja, barakallahu fikum, dengan apa yang ada di kitab ini. Kalau kita mau bibirkan panjang lebar tentang masalah khilafat di antara para ulama, yuk. Semakin melebar, semakin panjang. Barakallahu fikum. Kemudian kelima, aku lahmil ibil li hadithi Jabir bin Samura anna rajulan sa'alan Nabi SAW anna tawadda'u min luhumil ghanam. Yang kelima dari pembatal wudhu adalah aku lahmil ibil, memakan daging onta. Li hadithi Jabir bin Samura, sesuai dengan hadith Jabir bin Samura bahwa Rasulullah SAW, bahwa seorang datang bertanya kepada Rasulullah SAW, anna tawadda'u min luhumil ghanam, apakah kita harus wudhu dari selesai kita memakan daging kambing? Qala isyita tawadda wa isyita la tatawadda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau pengen silahkan wudu, kalau engkau tidak pengen ya enggak usah. Ya, ini tidak membatalkan. Qala natawadda min luhumil ibil, apakah kita harus wudu dari selesai kita memakan daging unta? Qala na'am, tawadda min luhumil ibil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, hendaknya kalian mengulangi wudu kalian karena selesai memakan daging unta. di mahar dulu barakallahu bikum. Dan mac. Tapi kan jarang-jarang kita makan daging unta walaupun di sana ada unta. Tapi jarang-jarang juga. Tapi saya ingat anak Pak cuma berapa kali. Selama sekitar hampir 7 tahun anak di sana hanya mungkin 1-2 kali orang potong unta. Atau 3 kali kurang lebih lah. Tapi ya rata-rata cuma sapi, kambing, sapi, kambing. Ana ingat sekali barakallahu fikum, biasanya karena kita makan unta ini barakallahu fikum selesai sholat duhur barakallahu fikum, biasanya sholat sebelum sholat asar diingatkan siapa yang masih menganggap wudunya dari tadi barakallahu fikum dan telah dia makan daging unta, makan unta tadi siang, maka hendaknya dia mengulangi wudunya kembali. Diumumkan melalui mikrofon sebagai peringatan dan juga sekaligus pelajaran bahwa memakan daging unta termasuk pembatal dari pembatal-pembatal wudu barakallahu fikum termasuk dari pembatal-pembatal wudu. Naam, kata Rasulullah, tawadda min luhumil ibil. Iya, silakan engkau wudu dari selesai memakan daging unta. Yang keenam, ar-ridda al-islam liqaulih ta'ala wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Ar-ridda al-islam, murtad dari Islam. Yani ketika dia wudu, mungkin kemudian setelah itu dia mengucapkan apa? Ucapan-ucapan kufur yang dengannya dicap murtad. Kafir dia barakallahu fikum. Maka batal wudunya. Seandainya pun dia tobat barakallahu fikum, maka dia harus mengulangi wudunya. Wa kullu ma aujabal ghusl aujabal wudu ghairul maut. Baik. Wa kullu ma aujabal ghusl aujabal wudu. Dan setiap apa saja yang mewajibkan mandi, mewajibkan wudu pula. Paham? Semua yang mewajibkan mandi, mewajibkan wudu pula. Seperti jima. Barakallahu fikum. Digeri inzal, jima tanpa inzal, tanpa keluar sperma. Tapi jima saja sudah wajib. Sudah wajib apa? Wajib mandi, mandi janabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahada faqad wajabal ghusl." Berarti yang lain, wa illam yunzil, siapa yang telah berada pada di atas posisi istrinya sebagai seorang suami, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam menjimainya, maka telah wajib mandi atasnya walaupun tidak keluar spermanya. Barakallahu fikum. Ya tentunya dia juga harus wudu. Barakallahu fikum. Intinya apa-apa saja yang mewajibkan kita mandi, maka wajib pula untuk kita wudu. Ghairul maut, kecuali apa? Kematian. Barakallahu fikum. Ghairul maut kecuali kematian. Wajib dimandikan. Paham? Baik. Orang mati wajib mandi, tapi karena tidak bisa mandi sendiri, orang yang disuruh untuk memandikannya. Paham? Barakallahu fikum. Al-masalah sabi'ah. Jadi ini 6 barakallahu fikum, 6 poin pembatal wudu. Baik. Kita ulangi lagi. Al-kharij min as-sabilain, yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur. Barakallahu fikum. Najis atau bukan najis, pokoknya ada yang keluar dari dua lubang ini, maka batal wudunya. Khurujun najasah, keluarnya najis selain dua anggota tubuh ini. Barakallahu fikum. Jelas najis. Yang ketiga, zawalul aql, hilangnya akal, apakah dengan pingsan atau dengan tertidur. Kemudian yang keempat, masul farj. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Masul farj, kalau dia menyentuh kemaluannya. Kemudian yang kelima, aklu lahmil ibil, memakan daging unta, makannya dalam kondisi matang atau mentah, sama saja. Atau minum maraknya. Marak itu adalah kaldu. Tapi kaldunya ya tidak kaldunya itu tentunya tidak akan bisa kita katakan bersih dari daging. Paham? ada saja daging-dagingnya, potongan-potongan kecil atau apa gitu. Sangat halus. Ar-riddah yang keenam adalah ar-riddah dari murtad. Tapi al-masalah sabia ma yajibu lahu al-wudu, apa-apa yang wajib untuk kita wudu sebelum melakukannya. Wa yajibu alal mukallafi fi'l wudu'i lil amril atiyah, lil umuril atiyah. Wajib bagi mukallaf untuk melakukan wudu lil umuril atiyah karena beberapa perkara berikut. Sebelum melakukannya dia harus wudu. Pertama as-shalah. Sebelum salat dia harus wudu. Kalau dia dalam keadaan taib hadas. Li hadits Ibnu Umar marfu'an, la yakbalullahu salatan bi ghairi tahurin wala sadaqatan min gululin. Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa bersuci. Barakallahu fikum. Dan Allah tidak akan menerima sedekah seseorang dari harta yang haram, gulul-gulul harta curian. Taib. Gulul ini asalnya dari harta rampasan perang yang diambil duluan sebelum pembagiannya. Paham? Yang kedua, at-tawaf bil baitil haram fardan kan au nafla. Tawaf di Baitullah. Tapi apakah tawaf itu tawaf wajib atau tawaf sunnah? Liqauli sallallahu alaihi wasallam fa innahu tawadda thumma tawafa bil bait. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wudu dulu kemudian tawaf di Baitullah. Walikauli sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bil baiti salatun illa anna Allah abaha bihi al-kalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bil baiti salah. Tawaf di Baitullah itu sama seperti salat. Barakallahu fikum. Sama seperti salat. Illa anna Allah abaha bihi al-kalam, cuman dalam tawaf itu boleh orang berbicara. Ini sekebutuhannya tentu. Ya jangan ngobrol karena dalam kondisi ibadah agung, ibadah mulia, tawaf. Baik. Yang jarang-jarang dia bisa melakukannya. Boleh jadi seumur hidup ya. Ya itu-itu saja. Cuma sekali itu. Baik. Barakallahu fikum. Maka betul-betul diperbaiki manasiknya dan memperbanyak tawafnya, tawaf sunnah. Usai kita melakukan apa? Melakukan haji atau melakukan umrah, ya tinggal memperbanyak salat di Masjid Al-Haram, barakallahu fikum, membaca qiraatul Quran, memperbanyak tawaf. Tawaf sunnah. Baik, tawaf. Ada waktu luang, agak sehat badan, tawaf. Tawaf 7 kali putaran kemudian salat 2 rakaat. Kemudian mau tambah lagi, silakan tawaf lagi. Mau tambah lagi silakan tawaf berkali-kali. Itu lebih bagus daripada melakukan umroh berulang-ulang karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tawaf sebanyak apapun tawaf Anda, terserah berapa. Baik. Tawaf, sedikit-sedikit tawaf lagi, tawaf lagi, tawaf lagi. Barakallahu fikum. Baik. Karena para ini agen-agen umroh ini barakallahu fikum, kalau umrah bukan cuma umrah satu kali, tiap hari dia aja umrah. Umrah lagi, umrah lagi, umrah lagi. Jamaah haji juga demikian, dia aja umrah, umrah lagi, umrah. Tapi ahsan dia pakai waktunya untuk tawaf. Barakallahu fikum. Wa limana'ihi al-ha'idha min at-tawaf hatta tathur. Dan juga dalil larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi perempuan haid untuk melakukan tawaf sampai dia suci. Perempuan haid tidak boleh tawaf. Jadi, sebelum tawaf bersuci dulu. Wudu. Yang ketiga, dan di sana barakallahu fikum ada tempat untuk wudu dekat-dekat mataf. Tempat tawaf itu ada tempat untuk orang wudu. Masul mushaf bibasharatihi bila ha'il man masul mushaf bibasharatihi bila ha'il liqouli ta'ala la'i masulil mutahharun liqouli sallallahu alaihi wasallam la'i masul qur'ana illa tahir. Tayyib barakallahu fikum. Masul mushaf bibasharatihi bila ha'il, menyentuh mushaf dengan kulitnya tanpa ada penghalang seperti kaos tangan mungkin atau kain atau apa. Liqouli ta'ala sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ya masu'il al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Taib. Wailah sebagian ulama mengatakan bahwa mutahharun di sini malaikah. Walikauli sallallahu alaihi wasallam la yamassul Qur'an illa tahir, tidak ada yang boleh menyentuh Qur'an kecuali dalam kondisi suci. Barakallahu fikum. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala alaihi ruwa. Jadi tiga perkara ini harus orang bersuci sebelum melakukannya, salat, tawaf dengan memegang mushaf. Al-masalah tsaniyah, ats-tsaminah, masalah yang ke-8, ma yustahabbu lahu al-wudu, apa-apa yang dengannya kita disunnahkan wudu. Sebelum melakukannya kita disunnahkan wudu. Yustahabbu al-wudu wa yundabu fil ahwal at-taliyah. Disunnahkan wudu dan dianjurkan di keadaan-keadaan berikut. Pertama, inda dzikrillah taala wa qiraatil Qur'an. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita membaca Al-Qur'an, disunnahkan kita wudu sebelumnya. Baik. Barakallahu fikum. Kedua, inda kala kulli shalah, di setiap salat. Yani setiap salat dia wudu lagi walaupun tidak batal wudunya. Misalnya maghrib, sebelum maghrib dia wudu. Paham? Sebelum maghrib dia wudu. Sampai salat isya wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Tapi pengen wudu kembali, sunnah, silakan. Silakan wudu kembali. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Amdan fa'altuhu ya Umar." Sengaja aku melakukannya ya Umar. Inda kulli shalah, limuadabati sallallahu alaihi wasallam ala dalika, kama fi hadits Anas, qala kana nasum yatawaddu inda kulli shalah. Sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Anas radhiyallahu taala tentang perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu inda kulli shalah, beliau alaihi wasallam wudu setiap hendak melakukan salat walaupun wudunya masih ada. Sunnah. Baik. Yang ketiga, yustahabbul wudu lil junubi idza arada ayyuda lil jima aw arada nauma aw al akl aw al shurb, li hadits Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay yauda falyatawadda. Yang ketiga, yustahabbul wudu lil junubi, disunnahkan wudu bagi orang yang junub, artinya telah menjima istrinya. Idza arada ayyaudal jima lil jima'i, kemudian dia pengen jima ulang, maka harus diantarai dengan wudu. Barakallahu fikum. Atau dalam keadaan junub dia kayak pengen tidur. Barakallahu fikum. Dalam keadaan junub pengen tidur, maka dia disunnahkan untuk wudu dulu sebelum tidur. Atau pengen makan dalam kondisi junub, baru dia jima dengan istrinya. Barakallahu fikum, pengen makan sesuatu, maka hendaknya dia wudu dulu baru makan atau minum. Barakallahu fikum, ini sunnahnya. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ya'uda falyatawadda. Kata Rasulullah SAW, kalau salah seorang di antara kalian selesai menjima istrinya, mendatangi istrinya, kemudian dia pengen mengulangi lagi, maka hendaknya dia antarai dengan wudu. Barakallahu fikum. Wal hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kana idza arada ayyana ma huwa junubun tawadda wudu'ahu lis-shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pengen tidur dalam kondisi junub, beliau wudu untuk salat. Barakallahu fikum. Beliau wudu sama seperti wudunya untuk salat sebelum beliau tidur. Barakallahu fikum. Bukan habis jima langsung tidur begitulah. Barakallahu fikum. Tapi hendaknya dia bersih-bersih dulu, barakallahu fikum, kemudian wudu, kemudian selesai itu dia tidur. Jadi dia mungkin mengatakan, nah, nanti saja, barakallahu fikum, mandinya menjelang subuh. Barakallahu fikum. Wa fi riwayatil laha fa arada ay ya'kul aw yanam. Riwayat yang lain, ketika beliau hendak ketika beliau dalam kondisi junub dan hendak makan atau minum, beliau wudu dulu. Barakallahu fikum. Yang ketiga ini, barakallahu fikum, ketika orang junub dan hendak mengulangi jima'nya, hendaknya dia wudu dulu. Orang junub hendak makan, hendak minum, hendak tidur, maka harus apa? Wudu dulu. Barakallahu fikum. Dengan dalil-dalil yang datang dari para sahabat ridwanullahi ajma'in tentang perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, al-wudu qabla al-ghusl. wudu dulu sebelum mandi, mandi janabah maksudnya. Wudu sebelum mandi janabah. Lihat hadits Aisyah radhiyallahu taala. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi tsumma yafruwu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu tsumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Al hadits. Wudu ini barakallahu bikum, wudu ini taib. Yang ini apa namanya? Sunnah. Barakallahu fikum. Ini tata cara mandi janabah yang sempurna, barakallahu, yang paling afdal lah istilahnya. Taib, seandainya barakallahu fikum ada orang taib janabah junub, kemudian ada sungai di samping rumahnya. Paham barakallahu fikum. Langsung taib niatkan untuk apa? Niatkan untuk mandi langsung jebur, cembung masuk tanpa wudu. Taib, dia niatkan keluar dia dalam kondisi apa? Sudah apa? Sudah suci dari janabah. Baik. Adapun ini hadis Aisyah ini tata cara yang lebih afdal. Yaitu kan Rasulullah idza ightasala, bahwa Rasulullah SAW kalau beliau hendak mandi dari janabah, taib. Yabda'u fayaghsilu yadayhi. Beliau mencuci kedua tangannya dulu. Tsumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi. Kemudian barakallahu fikum. Kemudian beliau mengambil yufrigu biyamini ala shimalihi, menuangkan air ke tangan kirinya, payu silupar jahu, kemudian apa? Mencuci kemaluannya dengan tangan kanan. Baik, pertama kalau air itu di loyang, loyang atau di wadah, beda kalau apa? Di keran. Baik, kalau di wadah maka dituang, jangan langsung dimasukkan tangan ke wadah itu, dituang dulu, dicuci 3 kali, tuang lagi, barakallahu fikum. Kemudian setelahnya boleh kita ngambil air. Taib, ngambil air dengan tangan kanan langsung di wadah itu, bejana itu, kemudian memindahkannya ke tangan kiri, kemudian mencuci kemaluan. Sumayatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau wudu sama seperti wudunya ketika hendak melakukan salat. Kemudian beliau menyiram apa? Sementara itu beliau apa? Yuhallilu apa namanya? Menyela-nyela rambutnya. Kemudian setelah beliau barakallahu fikum merasa bahwa rambutnya sudah terbasahi, maka beliau pun menyiram ke kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, kemudian semuanya. Barakallahu fikum. Ini juga isyarat barakallahu fikum bagi kita semuanya bahwa kalau air yang kita pakai itu dingin dan mungkin kurang nyaman kita, barakallahu alaikum, hendaknya jangan langsung dituang di kepala. Paham? Pelan-pelan. Baik. Dibasahi-basahi dulu tuh, barakallahu alaikum, di kaki. Baik. Baik, lutut. Kalau ada bisa untuk mandi, baik, maka mandi. Tapi baru, maksudnya ini kalau kondisi kurang sehat, kurang fit. Paham, barakallahu alaikum. Tapi kalau misalnya baru juga tersentuh itu kaki dengan air, so sebagini dia, oh jangan coba-coba mandi, barakallahu fikum, baik, anda akan sakit. Baik, ini kalau air dingin yang dipakai, barakallahu fikum, tubuh biasanya kaget, kecuali kalau kita pakai mandi air hangat, mungkin tidak terlalu masalah. Baik, mandi di malam hari, mandi janabah. Dia baca dingin ini. Yang kelima, barakallahu indan naum. Lihat di Al-Bara bin Azib. Taib, sunnah wudu ketika hendak tidur, walaupun tidak junub. Ceritanya tadi junub lain, barakallahu fikum, junub hendak tidur. Taib, tapi ini tidak junub dan hendak tidur memang tetap disunnahkan. Taib, indan naum li hadits Al-Bara bin Azib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Tuma taji ala syikikal aiman. Idza ataita madja'aka, ketika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudulah engkau wudu'mu ketika hendak melakukan salat. Tuma taji ala syikikal aiman, kemudian tidurlah, berbaringlah engkau dengan sisi kanan. Barakallahu fikum. Sisi kanan ini barakallahu fikum, sesuai dengan penelitian di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ini adalah posisi tidur yang terbaik. Paham barakallahu fikum. Posisi tidur yang terbaik, sebelah kanan yang ada di bawah. Kita cukup sampai sini, barakallahu fiik. Soal berikutnya kita masuk ke al-mas'i al-khufain wal-imamati wal-jadira. Membasuh khufain, khufain ini dua apa? Dua penutup kaki sampai mata kaki. Terserah orang mau namakan apa, mau sepatu, mau kaos kaki, mau khuf. Khuf, khuf itu adalah semacam pembungkus kaki ini di musim dingin yang terbuat dari kulit. Tapi bukan juga sepatu. Tapi bukan, ya ini khuf. Nah, bagaimana kita mencontohkannya? Semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Biasanya kita pakai kaos kaki. Kalau di musim panas, musim dingin yang amat sangat, kita pakai kaos kaki dulu, set. Kemudian pakai khuf, set. Kemudian pakai sepatu lagi, set. Masih dingin itu kaki. Masih dingin itu kaki di dalam. Kalau musim dingin yang amat sangat, tapi pakaian juga pakaian khusus. Sudah pakai kaos dalam, pakai baju lagi, kemudian pakai sweater lagi, kemudian pakai jubah lagi, kemudian pakai jaket lagi. Semua tamal sekali, kemudian kepala juga sudah pakai kopiah, sudah pakai syal, dibalut di kepala dengan syal, baru leher juga. Tapi bahkan yang kelihatan cuma mata. Tapi syal dipakai untuk nutup mulut ini. Tapi karena udara memang dingin. Darah sangat dingin, barakallahu fiikum. Kalau musim panas disimpan baik-baik ini barang. Tapi barakallahu fiikum tidak dipakai. Kita masuk di karung, simpan di atas. Nanti tahun depan baru dilihat terulang. Tapi pas musim, tapi musim dingin. Walau hasil barakallahu fiikum, kita nanti barakallahu membahas masalah khufain, membahas khufain wal imamah dan membahas imamah. Tapi kita di sini jarang, tidak ada yang pakai imamah, barakallahu fiikum. Wal jabirah, jabirah itu perban. Tapi perban, bagaimana kita mengusap perban, barakallahu fiikum. Ketika orang sakit luka parah kemudian diperban, bagaimana kita membasuhnya? Sementara itu ada di anggota tubuh yang harus kita basuh ketika wudu, atau kita harus apa, cuci ketika kita wudu. Insyaallah di pertemuan berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Lahunna subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu alaihi wa sallam.